Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Suma ma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib di Masjid Agung Darussalam Purbalingga yang kami muliakan. Alhamdulillah, pujian syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat-nikmat-Nya, mencurahkan nikmat-Nya kepada kita sehingga sampai malam hari ini kita diberikan kesehatan. Di mana banyak saudara-saudara kita kaum muslimin yang mereka sedang terbaring sakit. Demikian pula kita diberikan kesempatan waktu dalam keadaan banyak dari kalangan saudara-saudara kita kaum muslimin yang mereka masih sibuk ataupun tersibukkan dengan urusan-urusan dunia. Dan juga kita diberikan nikmat yang lainnya, nikmat keamanan, nikmat harta, dalam keadaan banyak saudara-saudara kita, terkhusus saudara-saudara kita yang ditimpa musibah gempa bumi semisal di Lombok sana, yang mereka dalam keadaan tidak aman di tempat tinggalnya, dalam keadaan mereka kehilangan dari harta, kehilangan harta benda yang mereka miliki, sementara kita di sini dalam keadaan aman walhamdulillah, dalam keadaan berkecukupan. Ini merupakan nikmat yang besar. Demikian pula nikmat yang lebih besar daripada itu adalah nikmat diberikan hidayah. Diberikan hidayah, diberikan taufik sehingga kita bisa terus istiqomah dalam menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita menempuh jalan siratal mustaqim, dalam kita menempuh jalan yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang kami muliakan, sebenarnya di malam hari ini kami hanya diminta untuk menggantikan dari jadwal yang ada sekaligus mengganti kekosongan ataupun mengisi kosongan sehingga kita bisa bersama-sama belajar, bersama-sama untuk sejenak duduk di salah satu rumah, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kaum muslimin muslimat yang kami muliakan, menjadi prinsip hidup seorang muslim yaitu senantiasa mengedepankan terkait dengan urusan akhiratnya. Seorang mukmin senantiasa menimbang dari urusannya, ditimbang dari kacamata agama, ditimbang dari kacamata akhirat. Karena seorang mukmin mereka meyakini bahwasanya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan di akhirat kelak. Maka dia berusaha bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka diantara kuncinya dengan seorang itu mengikuti bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau seorang nabi dan rasul yang diutus di akhir zaman sebagai penutup para nabi dan rasul. Maka seorang yang ingin mendapatkan kebahagiaan tidak lain adalah mengikuti bimbingan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana risalah, di mana sabda-sabda Nabi alaihi salatu wasallam ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan hawa nafsunya. Tapi beliau berbicara dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogianya bagi kita seorang muslim, kita berislam mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para hadirin kaum muslimin muslimat yang kami muliakan, seorang yang mendambakan kebahagiaan dunia dan akhirat, di antara kuncinya adalah mengikuti ataupun mengamalkan dari wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sumber kebahagiaan, sumber keselamatan dunia akhirat. Ya. Bahkan Nabi menyebutkan, menjamin umat Islam itu semuanya masuk ke dalam surga. Tentunya kita juga sangat mendambakan menjadi umat Islam yang masuk ke dalam surga. Ya. Nas'allaha min ahliha. Beliau menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Setiap umatku, yaitu umat Islam, seluruhnya masuk ke dalam surga. Ya. Ini jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua umat Islam pasti masuk ke dalam surga. Namun beliau mengatakan, "Illa man aba." Kecuali orang-orang yang enggan masuk ke dalam surga. Artinya beliau menjamin seluruh umat Islam pasti masuk ke dalam surga, namun ada orang-orang yang dikecualikan. Maka kita harus tahu siapa yang mereka umat Nabi yang dijamin, siapa umat Nabi yang terhalang masuk ke dalam surga. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, waman ya'ba?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang enggan, tidak mau masuk ke dalam surga? Maka beliau menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba." Barang siapa yang dia mentaati aku, yaitu maksudnya seorang muslim yang dia itu berislam mentaati bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih mendahulukan dari pendapat Nabi, bimbingan Nabi dibandingkan pendapat dari golongan-golongan atau kelompok tokoh-tokoh yang ada ketika itu menyelisihi sunnah Nabi, menyelisihi bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak boleh ditawar. Karena Rasul mengatakan, "Man ata'ani," barang siapa yang taat kepadaku. Maksudnya dia berislam ya sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dijamin. Jadi bukan semata-mata orang Islam, tapi harus Islam sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya Rasul menyebutkan siapa orang yang enggan masuk ke dalam surga, beliau mengatakan, "Waman asani faqad aba." Barang siapa yang dia itu bermaksiat kepadaku, dialah orang yang enggan masuk ke dalam surga. Apa maksudnya? Dia sudah masuk ke dalam Islam, tapi dia itu enggan mengikuti Islam yang sesuai bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. katanya umatnya Nabi, tapi dia malah apa? Ya, menyelisihi bimbingan Nabi. Katanya umatnya Nabi, tapi dia justru apa? Mengolok-olok sunnah Nabi. Apa yang seperti ini? Ini tidak menunjukkan dari mengikuti Nabi yang sesungguhnya. Maka di sini, di kesempatan yang mulia ini, di waktu yang ada, ingin kita mengkaji sebuah hadis yang berisikan tentang wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya yang sekaligus ditunjukkan kepada umatnya, ya. Yaitu tiga wasiat agung dari wasiat kenabian. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, dan juga dalam Sunan Ibnu Majah, dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, anna rajulan jaa ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, suatu ketika ada seorang laki-laki mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, idni wa aujis, wa fi riwayatin allimni wa aujis, ya artinya, wahai Rasulullah, berilah saya nasihat dengan nasihat yang ringkas. Berilah saya nasihat dengan nasihat yang ringkas. Ya. Ini juga termasuk diantara apa? Kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikan yang namanya jawami'ul kalim. Yaitu sebuah ucapan yang ringkas, tapi mengandung sekian banyak hukum, sekian banyak cangkupannya. Namanya jawami'ul kalim, ya. Atau dalam riwayat yang lainnya dikatakan, alimni wa aujis, ajari aku, ya, dengan sesuatu yang ringkas. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberikan wasiat-wasiatnya. Faqala, kemudian beliau bersabda, idza kumta fi salatika fasalli salata muwaddiin. Ini wasiat yang pertama. Idza kumta fi salatika fasalli salata muwaddi. Kalau engkau bangkit untuk salat, kalau engkau menegakkan salat, kerjakanlah salat sebagaimana salat perpisahan. Salat yang terakhir kali. Kalau engkau sholat, bayangkanlah itu adalah sholat yang terakhir kali. Ya. Insya Allah nanti kita rincikan maknanya apa, kandungan wasiatnya apa, setelah kita akan rincikan. Ini wasiat yang pertama. Kemudian wasiat yang kedua, wala tatakallam bikalamin ta'tadiru minhu ghadan. Janganlah engkau mengucapkan, janganlah engkau mengucapkan sebuah ucapan yang kamu akan menyesal esok hari. Janganlah kau mengucapkan sebuah ucapan yang kamu akan menyesal esok hari. Ya. Ini pesan yang kedua. Artinya jangan sekali-kali kamu mengucapkan sebuah ucapan yang kamu nanti akan menyesalinya, ya, karena ucapannya tadi ucapan yang salah, ucapan tadi ucapan yang keliru. Kemudian nasihat yang ketiga, wasiat yang ketiga, wa ajmi'il ya'sa mimma fi aidin nas, dan bertekadlah engkau, bertekadlah untuk tidak mengharapkan apa yang ada di tangan manusia. wa ajmi'il ya'sa mimma fi aidin nas. Bertekadlah untuk kamu itu tidak mengharapkan, tidak merasa iri terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Hadis ini disebutkan hadis hasan, hadis yang hasan. Baik, para hadirin kaum muslimin muslimat yang kami muliakan, pada hadis ini ada tiga penggalan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa wasiat yang pertama? Wasiat yang pertama adalah wasiat untuk seorang itu khusyuk dalam sholat. Ya. Memperhatikan sholat dan khusyuk dalam sholat. Ini wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua yaitu wasiat untuk menjaga lisan. Menjaga lisan. Tidak berucap atau tidak dia mengucapkan sesuatu yang mengandung murkanya Allah. Kemudian yang ketiga yaitu wasiat untuk menjadi seorang yang qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini secara ringkasnya. Adapun wasiat yang pertama yaitu wasiat agar supaya kita memperhatikan sholat kita. Ya, memperhatikan dari ibadah sholat kita. Apa alasannya? Alasan yang pertama, dikarenakan sholat itu merupakan rukun Islam. Sholat merupakan apa? Rukun Islam. Pondasinya Islam. Ya. Asasnya Islam itu adalah apa? Sholat. Ya, disebutkan dalam hadis, hadis Jibril dan juga hadis dari sahabat Ibnu Umar, ya. Di antaranya buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Ya. Seorang muslim Islamnya akan kokoh, akan baik ketika dibangun pada 5 pondasi. Yang ini semuanya fardu ain. Ya. Yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang pertama. Yaitu syahadat alla ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Diibadahi dengan benar kecuali Allah. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ini rukun yang pertama. Dan juga dia bersyahadat bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah yang wajib untuk diikuti. Ini syahadatain. Ya. Seorang yang berislam harus mengamalkan konsekuensi-konsekuensi syahadatain. Kemudian yang kedua yaitu yang kita sebutkan di sini, wa iqamis shalah, dan mengerjakan salat. Ya. Ini syahidnya. Kemudian yang ketiga, wa itaa'iz zakah, membayar zakat. Wa shaumi ramadan, kemudian puasa di bulan Ramadan. Wa hajjil baitillahi man istata'a ilaihi sabila. Dan berhaji bagi orang yang mampu melaksanakannya. Ya. Menempuh perjalanan untuk melaksanakan haji tadi. Maka di sini ya, yang namanya sholat adalah rukun Islam. Alasan yang kedua, bahwasanya sholat adalah pembeda antara seorang muslim dan orang kafir. Ya, walaupun penerapan hukum ini juga harus sangat hati-hati. Ya, bukan berarti nanti prakteknya asal memvonis, tidak. Ya. Disebutkan dalam hadis, al-farku bainana wa bainal kafir tarku sholah. Pembeda antara kami seorang muslim, seorang mukmin adalah meninggalkan sholat dengan orang kafir. Faman tarokaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat, sungguh telah kufur. Ya. Namun tadi saya pesankan, tidak semua orang yang meninggalkan sholat itu langsung dikatakan apa? Kafir. Tidak. Tentunya dengan memperhatikan hukum-hukum yang lainnya. Ya. Adanya syarat-syarat untuk dikafirkan. Adanya penghalang-penghalang yang menghalangi orang tersebut dari dikafirkan. Tentunya tidak boleh seorang itu ya langsung memvonis seorang dengan julukan kafir. Ini bukan prinsip Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah tidak pernah mengatakan ya pada person-person dengan memvonis apa? Kufur. Kecuali dengan sesuatu yang sudah sangat jelas ya disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Baik, ini alasan yang kedua. Yang namanya sholat merupakan pembeda antara seorang muslim dan orang kafir. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, sholat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab sekaligus sebagai ukuran amalan-amalan yang lainnya. Ya, ini yang ketiga. Sholat itu merupakan amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat sekaligus sebagai ukuran, sebagai barometer dari amal yang lainnya. Kalau orang pengen lihat ya baiknya orang, seseorang itu dari mana? Dari sholatnya. Dari sholatnya ya. Disebutkan dalam hadis tentang masalah ini, disebutkan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Perkara yang pertama kali akan dihisab, dihitung pada hari kiamat adalah sholatnya. Ya. Sholat itu sebagai apa? Amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Wa idza shalahat shalaha sa'iru amalihi. Wa idza fasadat fasada sa'iru amalihi. Kalau sholatnya baik, pasti amal yang lainnya baik. Ya. Kalau sholatnya jelek, pasti amal yang lain juga akan apa? Jelek. Ini sebagai barometer. Maka orang munafik itu punya julukan apa? Kalau mereka berdiri untuk sholat, sholatnya malas-malasan. Ya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau mereka bangun untuk sholat dalam keadaan malas. Ya, dalam keadaan merasa berat. Ya. Ini orang munafik. Maka di sini menunjukkan bahwasanya sholat merupakan perkara yang sangat agung bagi kehidupan seorang muslim. Ya, kalau orang pengin baik, ya pribadinya, baik amalan yang lainnya harus sholat. Diawali dengan sholat. Orang pengin tobat, semisal pak, bilang sama kita, saya pengin tobat mas. Apa ya yang dianjurkan setelah dia bertobat, meninggalkan perbuatan maksiatnya, kemudian menyesali dosa-dosanya, bertekad tidak mengulanginya, apalagi diajak untuk sholat ya. Tentunya setelah dia diajari tauhid, diajari akidah yang benar, kemudian sholat. Ini terkait dengan sholat. Maka wasiat Nabi alaihi salatu wasalam di sini wasiat untuk memperhatikan sholat, bukan sekedar sholat, tapi lebih daripada itu. Ya, di samping seorang memperhatikan sholatnya, tapi lebih daripada itu. Apa itu? Dengan seorang khusyuk menghadirkan hatinya ketika dia sholat, bukan semata-mata sholat secara fisiknya saja, tapi secara hatinya kosong. Ya, mungkin jasadnya di masjid pak ya, tapi hatinya lagi di alun-alun gitu ya, karena dekat sih ya, di alun-alun lagi ada apa ini ya, semisal hatinya di, orangnya di masjid tapi hatinya di luar, hatinya ataupun orangnya sedang sholat secara fisiknya tapi hatinya, pikirannya sedang mikirkan jualannya semisal. Kebetulan saya penjual di komplek alun-alun ya, meninggalkan dagangan, waduh nanti ada yang beli apa tidak. Contoh. Artinya seorang yang sholat itu harus apa? Memperhatikan kualitas sholatnya. Ya. Sebagaimana disebutkan tentang sifatnya orang-orang mukmin yang mereka dijamin dengan surga Firdaus, ya. Yang mereka itu adalah orang-orang yang beruntung, sifatnya apa? Allah sebutkan sifat yang pertama kali ya adalah orang yang khusyuk dalam sholatnya. Bagaimana ayatnya? Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang mukmin. Alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Itu mereka orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Paham di sini Pak ya? Jadi kalau kita sholat benar-benar diperhatikan kualitasnya. Bukan sekedar sholat. Tapi sholat yang khusyuk yang menghadirkan hati kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena tadi disebutkan orang mukmin yang beruntung adalah orang yang apa? Alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Bukan Allah mengatakan hanya sekedar orang sholat, tapi apa? Harus khusyuk. Ya. Hatinya khusyuk. Demikian pula Allah mencela. Bahkan dikatakan celaka. Siapa itu? Fawailul lil musallin. Sungguh celaka orang yang sholat. Ya. Jangan sampai di sini Pak ya. Kalau cuma sampai di sini nanti enggak usah sholat. Disebutkan dalam Al-Quran orang sholat itu apa? Celaka. Belum sampai situ. Tapi siapa? Alladzinahum ya, an sholatihim sahun. Ya. Yaitu orang-orang yang sholat tapi dia lalai dari sholatnya. Ya. Imamnya sedang baca Al-Fatihah, baca suratan, dia sedang melamun ya kesana kemari. Ini orang yang lalai dari sholatnya. Disebutkan pula para ulama yaitu orang yang menunda-nunda waktunya, ya. Orang yang kosong dari mentadaburi sholatnya tadi. Ya. Intinya seorang mukmin hendaknya dia itu memperhatikan sholatnya. Bukan sekedar sholat saja, tapi khusyuk dalam sholatnya tadi. Maka di sini bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam, seorang yang ingin khusyuk sholatnya dengan apa? Membayangkan bahwasanya sholat yang dia kerjakan adalah sholat yang terakhir kali. Ini harus dihadirkan dalam sholat kita. Karena wasiat Nabi, orang itu kalau pengen khusyuk sholatnya, pengen bagus kualitas sholatnya, harus apa? Terus memikirkan bahwasanya sholat yang dia kerjakan mungkin atau barangkali adalah sholat yang terakhir kali. Ya, sholat isya semisal, bayangkan itu adalah sholat terakhir kali. Ya. Mungkin setelah ini tidak bisa sholat lagi. Sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dia ketika itu bisa khusyuk dalam sholatnya. Dan ini wasiat ini bukan sekedar wawasan, ya, tapi diamalkan dalam sholat kita sehari-hari. Ya, dalam 5 waktu kita mengamalkan sholat kita dibayangkan sebagai sholat yang terakhir kali. Bahkan mungkin bisa jadi terakhir kali, ya, karena tidak tahu ajal seseorang. Kemudian wasiat yang kedua dari wasiat Nabi alaihi salatu wasalam adalah wasiat untuk menjaga lisan. Wasiat untuk menjaga lisan. Disebutkan dalam hadis ini, wala tatakallam bikalamin ta'tadiru minhu ghadan. Janganlah engkau itu mengucapkan sebuah ucapan yang kamu menyesal, minta maaf esok hari. Ya, kamu menyesal di kemudian hari. Bahkan kalau menurut orang kita, lisan itu lebih apa Pak? Lebih tajam daripada apa? Pedang. Apa ya? Lebih tajam daripada pedang? Secara kenyataannya tidak. Tapi hakikatnya seperti itu. Hakikatnya yang namanya lisan seseorang itu lebih tajam daripada pedang. Ya. Kalau mungkin seorang terkena luka, insya Allah bisa sembuh. Ya. Dijahit, kemudian beberapa saat, insya Allah pulih kembali. Tapi kalau orang itu sakit hati, dengan ucapan seseorang biasanya lama. Ya. Bahkan ada yang cerita, saya sakit hati sama ucapan orang itu sudah dari zaman dulu, puluhan tahun. Gara-gara diomong sesuatu yang menyakiti perasaannya dia. Ya. Maka seorang muslim, disebutkan pula dalam hadis yang lainnya, ciri-ciri mereka seorang muslim yang baik, seorang muslim yang sempurna keislamannya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Seorang muslim yang baik adalah seorang muslim yang kaum muslimin yang lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Kalau panjenengan pengen jadi orang muslim yang baik, pengen jadi orang muslim yang sempurna islamnya, maka jadilah orang muslim yang bisa menahan lisan dan tangannya dari mengganggu orang lain, ya. Termasuk juga apa? Termasuk juga tulisan. Ini penting. Terlebih di zaman seperti ini, di zaman serba digital, tulisan juga apa? Mewakili ucapan. Ya. Tulisan itu mewakili apa? Ucapan. Bahkan orang gara-gara nulis di sebuah media sosial, entah Twitter, entah WhatsApp, entah Instagram atau yang lainnya, itu bisa terkena pidana. Dengan apa? Tulisan. Maka dikatakan al-kitabah takumu maqamal khitabah. Itu kaidah para ulama, ya. Yang namanya tulisan itu mewakili dari apa? Ucapan seseorang. Ini juga penting. Di samping seorang menjaga lisannya, juga menjaga apa? Tulisannya, ya. Tulisan yang itu memprovokasi, tulisan yang itu mengadu domba, tulisan yang itu isinya menghujat, ya, mencela, tulisan yang isinya tulisan-tulisan kotor, hati-hati. Itu juga termasuk dari, ya, ataupun mewakili dari apa? Ucapan seseorang, ya. Jadi jangan dikira cuma ucapan saja, tulisan juga mewakili ucapan seseorang. Maka harus berhati-hati, ya. Jangan sampai tulisan-tulisan kita, ya, ataupun lebih lagi ucapan-ucapan kita, ya, justru malah mengandung murka Allah Subhanahu wa taala, menghujat pemerintah, ya, menghujat saudaranya, berucap dengan ucapan kotor, menulis, ya, dengan tulisan yang itu tidak ada sumber kebenarannya, menulis provokasi-provokasi. Hati-hati. Ini juga perkara yang bisa mengantarkan seorang pada murkanya Allah. Dalam wasiat ini, wasiat supaya seorang itu menjaga lisannya. Karena Allah menyebutkan pula dalam ayatnya, dalam surat Qaf ayat ke-18, Allah sebutkan di sana, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah keluar dari lisan seseorang, ya, dari sebuah ucapan, kecuali di samping kanan kirinya, ya, itu ada malaikat yang mencatat, yang mengawasi, ya. Ngomong satu ucapan itu juga apa? Dicatat oleh malaikat pengawas, malaikat pencatat, ya. Lalu bagaimana kalau orang ngomongnya banyak, ya? Maka dikatakan oleh orang Arab, man kasura kalamuhu kasura khata'uhu. Ini kaidahnya orang Arab. Apa itu? Barang siapa yang banyak ngomong, pasti banyak salah. Orang banyak ngomong pasti apa? Banyak salah. Maka Rasul menyebutkan dalam hadis yang lainnya, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia apa? Berkata baik. Kalau enggak mampu, diam saja. Ya. Kalau enggak mau berkata baik, maka diam. Ini wasiat yang kedua. Wasiat untuk menjaga lisan. Bahkan disebutkan dalam hadis, hadis dari sahabat Mu'ad, bahwasannya manusia itu nanti akan diseret ke dalam neraka dengan ditelungkupkan wajah mereka, diseret oleh malaikat-malaikat yang sangat tegas, sangat keras, ya, dengan sebab ucapan-ucapan mereka. Ya, bihasoidi al-sinatihim, dengan sebab dari ucapan-ucapan mereka. Maka hati-hati, seorang muslim ketika akan berbicara harus berpikir, apakah ucapan yang tadi baik, apakah menyakiti saudaranya atau tidak, dan seterusnya. Apakah ucapannya ucapan dusta, ucapan yang mengandung murkanya Allah, harus hati-hati. Kemudian wasiat yang terakhir yaitu wasiat ya untuk seorang itu menjadi orang yang qanaah. Rasul mengatakan wa ajmi'il ya'sa mimma fi aidinas ya. Dan bertekadlah untuk tidak iri mengharapkan apa yang ada pada tangan manusia ya. Jadilah seorang muslim yang memiliki sifat qanaah ya. Dikarenakan yang namanya kekayaan yang hakiki yaitu dengan sifat qanaah ya. Disebutkan dalam hadis laisal ghina angkasratil arad walakinal ghina hina nafsi. Bukanlah yang namanya kaya itu dengan banyak harta. Tapi yang namanya kaya itu dengan apa? Kaya hati. Ya, bukan dengan kaya harta. Seorang terkadang hartanya banyak tapi dia masih apa? Masih kurang. Ya. Bahkan orang yang mengejar dunia pasti kurang terus. Ya, mangkanati dunya hamahu ja'alal faqra baina ainihi. Barang siapa yang dunia itu sebagai ambisinya, sebagai tujuannya, pasti Allah jadikan rasa kefakiran senantiasa di depan matanya. Merasa kurang terus orang yang dia itu mengejar dunia. Maka jadilah seorang muslim yang memiliki sifat qanaah. Ya. Bagaimana caranya? Di antara caranya disebutkan dalam hadis Nabi dengan seorang senantiasa melihat kepada yang lebih rendah daripada dirinya dalam urusan dunia. Disebutkan unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdar ala tasdaru nikmatallahi alaikum ya. Lihatlah oleh kalian orang yang di bawah kalian dalam urusan dunia. Janganlah lihat yang di atas kalian. Karena yang demikian ya, dengan seorang itu melihat yang lebih susah daripada dirinya, itu akan apa? Seorang tidak meremehkan dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Maka seorang yang pengen jadi orang yang qanaah, senantiasa melihat orang yang lebih di bawahnya dalam urusan dunia ya. Kalau dia orang yang pas-pasan, lihat yang miskin. Kalau dia orang miskin, lihat yang orang yang tidak memiliki apa-apa, dan seterusnya. Kalau dia punya kendaraan, motor, lihat saudaranya yang apa? Tidak punya motor ya. Ini akan membuat seorang menjadi orang yang qanaah ya. Maka wasiat-wasiat ini, para jamaah yang kami muliakan, ini adalah wasiat nabawiyah yang ketika seorang muslim mengamalkannya akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang pertama yaitu seorang perhatikan sholatnya, berusaha untuk khusyuk dalam sholatnya. Kemudian yang kedua, senantiasa menjaga lisannya ya, tidaklah berbicara kecuali yang mengandung kebaikan. Kemudian yang ketiga, dengan seorang itu menjadi orang yang qanaah, tidak pernah dia itu merasa iri dengan ya orang lain, tidak pernah merasa iri dengan apa yang didapatkan oleh saudaranya. Nah, karena dia yakin Allah Subhanahu wa taala telah apa? Telah membagikan itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.